Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Kashfu Asy-Syubhat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimahumullah, pada pertemuan yang telah berlalu kita telah sebutkan bagaimana keadaan kaum musyrikin di masa Rasulullah SAW, bahwa mereka mengakui Tauhid Ar-Rububiyah. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Namun tetap saja mereka diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sesungguhnya tauhid yang dituntut dari mereka atau tauhid yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada yang selain Allah. Jadi Tauhid Ar-Rububiyah ini tidaklah cukup. Mereka tetap diperangi saja oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sampailah kita kemarin pada pembahasan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, wal muradu min hadhil kalimah maknaha la mujarradu lafdiha. Maka yang diinginkan dari la ilaha illallah itu adalah maknanya, bukan hanya sekedar lafadznya. Artinya bukan seseorang itu dengan mengucapkan la ilaha illallah kemudian cukup. Tapi hendaknya la ilaha illallah itu maknanya dia pahami dan dia amalkan. Ya, artinya percuma orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih melakukan kesyirikan. Masih beribadah kepada yang selain Allah. Masih berdoa kepada yang selain Allah. Ya, karena yang diinginkan dengan la ilaha illallah bukan hanya lafaz pengucapannya saja, tapi yang diinginkan adalah pengamalannya. Ya, pengamalannya. Wal kufar al juhal ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil kalimah huwa ifradullah ta'ala bi ta'alluqi bihi. Wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu. Maka orang-orang kafir di masa Nabi alaihi salatu wassalam, mereka paham betul ya bahwa yang diinginkan dengan ucapan la ilaha illallah, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, yang diinginkan adalah dia ya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengaitkan hatinya kepada Allah dan mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri darinya. Jadi mereka paham ya, orang-orang kafir itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka paham. Oh, makna la ilaha illallah artinya apa? Saya harus tinggalkan ini semua berhala. Saya harus ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka paham bahwa la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan saja tapi ada makna di balik itu. Ada konsekuensi di balik itu. Makanya mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Telah berlalu dalam pelajaran kitab Al-Qawaidul Arba bahwa kaum musyrikin dahulu paham makna la ilaha illallah. Ya, sehingga mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena paham betul maknanya mereka harus meninggalkan peribadahan kepada yang selain Allah. Ya. Kata beliau, fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah Qalu aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Maka tanggapan kaum musyrikin ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka malah mengucapkan aj'al al-alihata ilaha wahida. Apakah dia berusaha untuk menjadikan sesembahan itu hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya apa yang dia lakukan adalah suatu hal yang mengherankan. Lihat. Ya, mereka paham makna la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas dalam Al-Qawaidul Arba. Ya, satu sisi yang menunjukkan parahnya kaum musyrikin di masa kita, yakni dari pemahaman mereka terhadap la ilaha illallah. Kaum musyrikin terdahulu mereka paham apa makna la ilaha illallah sehingga tidak mau mengucapkannya. Adapun kaum musyrikin fi zamanina, di zaman kita, mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mengulanginya ratusan sampai ribuan kali, tapi tidak paham terhadap makna la ilaha illallah dan tidak mengamalkan la ilaha illallah. Ya, sehingga dari satu sisi kaum musyrikin di masa kita ini lebih parah daripada kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa idza arafta anna juhalal kufar ya'rifuna dhalik fal ajabu mimma yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalimah ma arafahu al-juhal al-kufar. Apabila engkau telah mengetahui bahwa orang-orang jahil dari kalangan kufar, ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifuna dhalik, mereka mengetahui makna la ilaha illallah, fal ajabu mimman yad'i al-islam bahwa ya la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalimah ma arafahu al-juhal al-kuffar. Maka satu hal yang mengherankan, ada orang-orang yang mengaku Islam, maka satu hal yang mengherankan, orang-orang yang mengaku Islam tapi dia tidak mengetahui tafsir dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang juhal al-kuffar, orang-orang kafir. Ya. Jadi ada sebagian orang yang ngaku Islam tapi dia tidak lebih baik daripada kaum musyrikin dari sisi ini. Di mana kaum musyrikin paham apa makna la ilaha illallah sedangkan dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Jadi bisa terjadi kondisi seorang yang kafir itu lebih baik daripada seorang yang mengaku mukmin. Dari sisi mana? Dari sisi orang kafir mengetahui makna la ilaha illallah. Adapun orang yang mengaku sebagai muslim, ternyata dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Bal yadudnu anna dhalika huwa talafudhu bihurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Bahkan orang-orang yang mengaku Islam ini, mereka mengira bahwa la ilaha illallah itu hanya ucapan dengan huruf-hurufnya saja, tanpa perlu disertai dengan keyakinan hati dari maknanya, meyakini makna kalimat tersebut. Ya, mereka mengira bahwa la ilaha illallah itu cukup diucapkan saja, tanpa kita mengetahui artinya, tanpa kita mengetahui maknanya. Masya Allah ya. Nah, ini memang ada orang-orang yang ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, ya dia maknanya tiada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Enggak tahu. Artinya apa? Konsekuensinya enggak tahu. Ya, konsekuensinya enggak tahu. Sehingga kita lihat dalam kesehariannya, dia masih saja melakukan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal hadziku minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illallah wa la yudabbirul amra illallah. Dan kemudian orang-orang cerdas di kalangan mereka, yakni orang-orang yang ngaku Islam tapi enggak paham makna la ilaha illallah, orang-orang cerdasnya mengira bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Nah, ini keadaan orang yang paling mendingan di antara mereka. Ya, keumuman mereka nggak paham maknanya. Nah, ada orang-orang yang cerdas di kalangan mereka, mereka pun masih apa? Masih keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah. Ya, menafsirkan la ilaha illallah hanya dengan rububiyah Allah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, dan tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Nah, inilah keadaan kaum muslimin di masa kita. Ya, ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, paling mendingnya mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Padahal bukan itu makna la ilaha illallah. Karena kalau itu makna la ilaha illallah, kaum musyrikin Quraisy akan dengan senang hati mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka sudah beriman dengan rububiyah Allah. Tapi karena bukan itu maknanya, maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka mereka pun enggan untuk mengucapkannya. Kemudian kata beliau, "Fala khaira fi rajulin juhalul kufar a'la minhu bi makna la ilaha illallah." Maka tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang orang kafir yang bodoh pun ya lebih berilmu daripada dirinya terhadap makna la ilaha illallah. Lihat. Ya, orang kafir, orang jahil lebih berilmu daripada dia. Maka tidak ada kebaikan kalau ada orang yang semacam ini. Kalau orang kafir itu lebih paham terhadap la ilaha illallah daripada dirinya. Kalau orang kafir itu lebih paham terhadap la ilaha illallah daripada dirinya. Ya. Kemudian kata beliau, "Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin." Kalau engkau sudah mengetahui apa yang aku sebutkan dengan pemahaman yang mendalam, yaitu pemahaman di dalam hati, ya, setelah digambarkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bagaimana keadaan kaum muslimin yang ternyata mereka tidak paham terhadap makna la ilaha illallah, atau mereka keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah, ya, arafta wa arafta syirka billah, dan engkau sudah mengetahui tentang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi qala Allahu fih, yang difirmankan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yaitu Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau kamu sudah mengetahui ini semua, arafta dinallah alladhi arsala bihir rasul min awwalihim ila akhirihim, maka engkau pun akan mengetahui, ya, dan demikian juga engkau mengetahui agama yang telah diutus para rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari awalnya hingga akhirnya. Alladhi la yakbalullah min ahadin dinan siwah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima agama selain agamanya. Arafta ma asbaha ghalibun nas fihi minal jahl bihada afadaka fa'idatain. Demikian juga engkau mengetahui apa keadaan manusia, apa keadaan yang sedang menyelimuti atau mendominasi manusia berupa kebodohan terhadap permasalahan tauhid, afadaka fa'idatain. Maka pengetahuanmu terhadap hal-hal ini akan memberikan kepadamu dua faedah. Jadi ketika kita tahu ya bahwa keadaan manusia sekarang sangat jauh mereka dari tauhid, demikian juga keadaan mereka sekarang yang salah dalam mengartikan tauhid, ya, menghatirkan la ilaha illallah padahal yang namanya kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah. Demikian juga engkau mengetahui bahwa inilah yang menjadi misi para rasul, yaitu untuk menyuruh manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Maka ini semua akan memberikan kepadamu dua faedah. Apa faedah yang disebutkan oleh beliau? Al-ula al-farhu bifadlillah wa rahmatih. Yang pertama adalah kebahagiaan atau kegembiraan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah. Ya, artinya apa? Kita kan sedang belajar tauhid ini. Ya, artinya kita harusnya gembira. Kenapa? Oh, ternyata masalah ini menjadi masalah yang sangat tersebar kerusakannya di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari tauhid. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengetahui ya macam-macam kesyirikan sehingga kita bisa terhindar darinya. Nah, dengan keberadaan kita di majelis-majelis ilmu yang mempelajari tauhid, maka hendaknya kita bergembira. Ya, ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu dengan kita berada di majelis-majelis yang mempelajari tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan yang demikian itu maka hendaknya mereka bergembira. Ya, karena diberikan keutamaan dari Allah dan juga dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik daripada harta benda yang mereka kumpulkan. Ya, tentu hidayah yang diberikan oleh Allah ini tidak ada yang menandinginya. Inilah nikmat yang terbesar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat tauhid, nikmat untuk bertauhid, nikmat untuk mempelajari tauhid, nikmat untuk mengkaji tauhid. Ya, dalam keadaan masyarakat sama sekali tidak paham, banyak di antara mereka yang tidak paham terhadap permasalahan tauhid, maka tentunya ini merupakan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat-Nya yang patut kita syukuri. Ya. Jadi jangan anggap ini nikmat yang remeh ya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Allah berikan kepada kita hidayah untuk mempelajari tauhid, ya, fokus terhadap pelajaran tauhid, mengetahui berbagai macam kesyirikan, ini nikmat yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang makna kalimat la ilaha illallah saja enggak paham dia. Atau makna la ilaha illallah pun salah memahami dia dalam memahami makna la ilaha illallah. Tapi kita alhamdulillah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk mempelajari tauhid. Ya, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patutnya kita bergembira dan bersyukur karenanya. Kemudian faedah yang kedua, afadaka aidon al-khaufa al-azima. Al-khaufa al-azima. Selain membuat kita gembira, ini juga ya memberikan faedah kepada kita, ya, rasa takut dan khawatir yang besar. Rasa takut dan khawatir yang besar. Ya, kenapa? Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi qad yaquluha fa huwa jahilun fala yu'dar bil jahl. Atau apa sebelumnya kata beliau, afadaka aidan al-khaufal azima. Ini memberikan kepadamu ya kekhawatiran yang besar. Artinya khawatir kita kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjaga tauhid kita, kita pun akan sama-sama terjatuh dalam kesyirikan. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, maka ini hendaknya menimbulkan rasa takut dan khawatir pada diri kita. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa innaka idza arafta annal insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dzar bil jahl. Maka sesungguhnya apabila engkau mengetahui bahwa manusia apabila dia ya mengucapkan kekufuran yang bisa mengeluarkan yang keluar dari lisannya, maka sesungguhnya yang faqat yaquluha wa huwa jahil, dan bisa jadi dia mengatakannya dalam keadaan dia jahil, fala yu'dzar bil jahl, namun kemudian dia tidaklah diberikan udzur dari kejahilannya. Artinya ada keadaan seseorang yang ketika dia mengucapkan suatu ucapan kekufuran, maka dia bisa jadi tidak diberikan udzur oleh Allah. Nah, di sini perlu dipahamkan kepada para pendengar, ya, tidaklah apa yang diucapkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini, ya, menunjukkan bahwa beliau mengkafirkan orang karena kejahilan. Arti atau dengan redaksi yang lain, tidaklah bisa kita pahami bahwa beliau meniadakan udzur bil jahl. Ya, bukan artinya beliau meniadakan udzur karena kebodohan. Tapi bisa jadi orang itu tidak tahu karena tidak mau belajar. Nah, ini kalau dia sudah tahu tentang kebenaran, adanya kebenaran, kemudian sudah dibukakan pintu-pintu ilmu di hadapan dia, namun kemudian dia tidak mau belajar, sehingga dia pun terjatuh pada kesyirikan dan kekufuran, maka orang yang semacam inilah tidak diberi uzur. Kita ulangi sekali lagi. Ya, yang beliau inginkan di sini, seseorang bisa terjatuh pada kekufuran dengan ucapannya, walaupun dia bodoh, itu kalau dia, ya, mengucapkannya itu di atas kebodohan, karena dia tidak mau atau enggan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, artinya ingat dia, berpaling. Sudah ada, ya, di sekitarnya orang-orang yang mengajarkan ilmu agama Allah, namun kemudian dia berpaling, tidak mau menghadirinya. Sehingga suatu saat terjatuh dia pada kekufuran karena lisannya tersebut. Maka yang demikian inilah yang tidak diberikan udzur. Ya, yang demikian inilah yang tidak diberikan udzur. Jadi jangan salah paham, jangan sampai punya pemahaman bahwa Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah memiliki pemahaman takfiri. Ya, dalam risalah beliau yang lain, ya, dikatakan bahwa, ya, beliau memberikan udzur bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Hanya saja kalau ketidaktahuannya itu muncul karena dia berpaling dari agama, tidak mau mempelajarinya, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Maka ini merupakan bentuk kekufuran. Paham ya? Jadi jangan salah paham dalam memahami ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau tetap memberikan udzur. Tapi ada saatnya orang yang bisa keluar dari Islam karena ucapannya, tapi tidak diberi udzur. Yaitu ketika dia mengucapkan kata-kata kufur tersebut karena dia tidak mau belajar. Karena dia tidak mau belajar. Baik. Kemudian kata beliau, waqad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha yuqarribuhu ila Allahi. Kama kana yadhunnul musyrikun khususan in alhamakallahu maqasa an qawmi Musa ma'asalahim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'allana ilahan kama lahum aliha. Ya, bisa jadi dia mengucapkan kalimat kufurnya tersebut dengan prasangka bahwa itu mendekatkan dirinya dengan Allah. Kama yadhunnul musyrikun khususan, ya, in alhamakallahu maqasa an qawmi Musa. Ya, terkhusus lagi ketika Allah Subhanahu wa taala habarkan kepadamu apa yang Allah telah kisahkan dalam kisahnya kaumnya Nabi Musa. Ma'asolahihim wa ilmihim, bersamaan dengan kesolehan dan ilmu mereka, ya, annahum atahu qailin. Kemudian mereka mendatangi Jibril alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, bersamaan dengan kesolehan dan ilmu mereka, ya, mereka mendatangi Nabi Musa alaihi salam mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, wahai Musa, buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana kaum musyrikin memiliki sesembahan. Nah, lihat ini, kaumnya Nabi Musa dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan kedekatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka masih mengucapkan ucapan-ucapan kufur. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dibuatkan sesembahan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah bagi kami sesembahan. Ya, sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Ya, jadi ini suatu hal yang mengkhawatirkan. Ya, orang-orang yang berilmu, yang dekat dengan Nabi saja masih mengucapkan hal yang demikian. Ya, mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Meminta agar Nabi Musa alaihissalam membuatkan bagi mereka ya sesembahan. Maka kemudian fahina idzin ya'dhumu khaufuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amsalihi. Ya, begitu mendengar paparan ini maka ya semakin besarlah kekhawatiranmu dan semakin besar pula semangatmu untuk membersihkan diri dari perkara ini dan yang semisalnya. Ya, inilah fungsinya kita belajar tauhid, ya, agar semakin besar rasa takut kita terhadap perbuatan-perbuatan syirik. Terhadap perbuatan syirik. Ya, orang yang dekat dengan Nabi Musa pun masih terjatuh pada perbuatan syirik dengan meminta Nabi Musa membuatkan berhala bagi mereka. Ya, maka apalagi kita yang jauh dari para nabi, maka kesempatan untuk terjatuh pada perbuatan syiriknya itu lebih besar. Maka ini hendaknya membangkitkan rasa takutmu dan membangkitkan semangatmu untuk membersihkan dirimu dari contoh-contoh kesyirikan semacam ini. Paham ya maksudnya? Jadi selain kita bergembira atas hidayah yang Allah berikan, kita pun merasa khawatir. Ya, kita pun merasa khawatir. Ya, karena melihat apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa, ya, kaumnya Nabi Musa meminta agar dibuatkan sesembahan sebagaimana sesembahannya kaum musyrikin. Ya, paham ya? Di sini ya. Jadi kita di satu sisi kita gembira, di satu sisi kita khawatir. Gembira karena hidayah yang Allah berikan, khawatir karena apa? Bahayanya syirik tersebut dan ternyata terjadi juga pada orang-orang yang bahkan memiliki kedekatan dengan para nabi sekalipun. Baik. Kemudian beliau akan jelaskan tentang konsekuensi yang akan dan pasti dialami oleh setiap orang yang mendakwahkan tauhid. Beliau akan jelaskan bahwa konsekuensi kita mendakwahkan tauhid pasti akan ada musuhnya. Pasti akan ada musuhnya. Kata beliau, wa'lam anallaha subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'an kama qala Allah ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya tidaklah Allah mengutus seorang nabi yang membawa tauhid semacam ini, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan musuh-musuh baginya. Ya, dengarkanlah ucapan beliau ini. Ya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudah menjadi sunnatullah bahwa bagi orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, pasti ada musuh-musuh yang menentangnya. Pasti ada musuh-musuh yang kemudian apa? Ingin menentang dakwah yang dia bawa. Ini sudah menjadi sunnatullah. Ini sudah menjadi sunnatullah. Jadi jangan berharap semua orang itu senang ya. Kita berdakwah, mendakwai tauhid, baca kitab tauhid, baca kitab nawakidul Islam, kemudian semua orang senang. Tidak. Ada orang-orang yang benci terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini sebagaimana yang kita katakan merupakan sunnatullah. Ya. Wa lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadza tauhid illa ja'ala lahu a'daan. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan hikmahnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun ya lam yab'ats nabiyyan bihadza tauhid. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dengan tauhid semacam ini illa ja'ala lahu a'daan. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi dia musuh-musuh. Jadi itu sudah sunnatullah ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah pasti akan utus kepadanya musuh-musuh dari dakwahnya. Kama qala Allahu taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu seorang musuh. Ya, jadi setiap nabi pasti memiliki seorang musuh. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan sungguh dan kami telah menjadikan ya bagi setiap Bani Israel itu musuh. Maaf, telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Kenapa kok Bani Israel tadi? Ingat tadi kisahnya Nabi Musa ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Syayatin al-insi wal jin. Mereka adalah setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Di mana sebagian di antara mereka ya menghabarkan tentang sebagian yang lain. Ya. Sebagian membisikkan kepada sebagian yang lain, artinya jin-jin dari kalangan setan atau apa, setan dari kalangan jin itu membisikkan kejahatan kepada setan dari kalangan manusia. Bagaimana caranya? Ya yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururan. Ya mereka membisikkan satu sama lain dengan apa? Bisikan-bisikan yang baik, yang manis, tapi menipu. Dan inilah caranya setan untuk menyimpangkan seseorang. Dia bisikan ya hal-hal yang indah untuk menipunya. Ya, sehingga ini hendaknya diwaspadai. Tidaklah setiap orang yang mendakwahi tauhid, melainkan dia akan mendapatkan musuh-musuh. Melainkan dia akan mendapatkan musuh-musuh. Kemudian waqad yakunu lil a'da'i tauhid ulumun katsirah wa kutubun wa hujjatun. Dan bisa jadi musuh-musuh tauhid tersebut memiliki ilmu yang demikian banyak, memiliki kitab yang demikian banyak, dan memiliki hujjah yang sangat banyak. Kama qala Allah Ta'ala, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Apabila rasul-rasul kami telah mendatangi mereka, mereka ya berpura-pura nah. Atau sebelumnya kata beliau, falamma ja'at rusulun bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Apabila datang kepada mereka para rasul dengan petunjuk, maka mereka pun bergembira bima indahum minal ilm, itu mereka akan mendapatkan bagian dari ilmu. Baik. Idza arafta dzalika arafta anna tariqa ila Allah la budda lahu min adain qaidina alaih. Apabila engkau telah mengetahui keadaan ini, ya, bahwa setiap dai tauhid itu pasti akan mendapatkan musuh. Apabila engkau telah mengetahui hal ini, ya, mengetahui bahwa tariq ilal Islam la yujad lahu min a'da, bahwa cairan, ya, cairan, bahwa apa? Jalan, maaf, bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikelilingi oleh musuh-musuh. Ya. Ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin, di mana mereka adalah ahli fasahah. Di antara musuh-musuh itu ada yang memiliki kefasihan lisan. Demikian juga memiliki ilmu dan hujjah. Ya, fal wajibu alaika an tata'allama min dinillah ma la yusiru silahan laka tuqatilu bihi haula. Maka ketika engkau telah mengetahui di antara musuh-musuh Allah itu ada yang memiliki ilmu, di antara musuh-musuh at-tauhid, ya, mereka juga termasuk orang-orang yang berilmu, ya, dan mereka menghadang pada setiap jalan. Ya. Maka apa yang harusnya kita lakukan? Fal wajibu alaika an tata'allam min dinillah ma yasiru silahan laka tuqatilu bihi haula asyayatin. Maka wajib bagimu untuk belajar tentang agama Allah, di mana ilmumu tadi menjadi silah, menjadi senjata untuk memerangi syaitan-syaitan tersebut. Ya. Untuk memerangi syaitan-syaitan tersebut. Asyayatin alladhi qalu au qala imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Dan mereka, para syaitan itu, imamnya mereka atau pimpinannya mereka telah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan hentikan mereka dari menempuh jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajilu aktsaruhum syakirin. Kemudian kami datangi mereka, ya, dari sisi mereka, demikian juga dari belakang mereka, dan dari sumpah-sumpah, maaf, dan dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan niscaya engkau tidak akan mendapati mereka, kebanyakan mereka itu bersyukur. Lihat bagaimana upaya iblis laknatullah alaih untuk menyesatkan manusia. Dia upayakan segala bentuk, ya, penyesatan kepada manusia. Dia telah datangi manusia dari segala bentuk dari segala bentuk upaya. Dia berusaha untuk menghentikan kaum muslimin. Ya, jadi memang sudah sunatullah, ya, dan mereka memiliki ilmu untuk menyesatkan kaum muslimin dari kebenaran. Walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujjajihi wa bayyinatihi fala takhaf wala tahzan inna kaida syaitan kana dha'ifan. Namun apabila engkau menghadap kepada Allah, ya, kemudian engkau pun menguasai hujjah dan keterangan, fala takhaf wala tahzan, makanya engkau, ya, jangan merasa takut dan jangan merasa bersedih. Inna kaida syaitan kana dha'ifan, karena sesungguhnya makarnya syaitan ya itu sangatlah lemah. Ya, makarnya setan itu sangatlah lemah. Kapan makarnya setan itu lemah? Kalau kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidu syaitan atau makarnya syaitan itu akan menjadi lemah. Ya, sehingga yang kita lihat orang-orang yang terjatuh pada perbuatan kesyirikan, ya, orang-orang yang sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap permasalahan agama. Ya, kalau dia memahami agama, maka apa? Inna kaida syaitan kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Kapan dia menjadi lemah? Kalau kita berilmu. Ya, kalau kita berilmu, maka apa? Tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Wal ammi minal muwahhidin yaglibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Maka seorang yang awam dari kalangan muwahhid, ya, seorang yang awam dari kalangan muwahhid, dia bisa menghadapi 1000 orang ulama kaum musyrikin. Kalau dia, ya, walaupun dia awam, tapi dia tahu prinsip-prinsip tauhid. Maka orang yang awam ini, dia bisa menghadapi ribuan ulama-ulama musyrikin. Bisa bantah dia. Ya, walaupun dia awam, tapi kalau dia mempelajari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah, ya, dalam akidah at-tauhid, maka akan dengan lebih mudah baginya, ya, untuk mengalahkan syaitan dan mengalahkan ulama-ulama kaum musyrikin. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya kemenangan itu didapatkan oleh pasukan-pasukan kami. Jadi satu orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, dia bisa mengalahkan 1000 orang ulama dari kalangan kaum musyrikin. Dia bisa mengalahkan 50, dia bisa mengalahkan ribuan dari kalangan ulama kaum musyrikin. Fajunullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan. Maka tentara Allah, mereka lah yang akan, ya, memenangi pertarungan dengan hujjah dan juga dengan lisan mereka. Kama annahum ghalibuna bisayfi wassinan. Mereka unggul dari sisi hujjah dan keterangan, demikian juga mereka unggul dari sisi pedang dan alat-alat perang. Ya. Jadi yang namanya seorang muwahhid, dia akan bisa mengalahkan sekian banyak, ya, ulama-ulama, orang-orang yang berilmu dari kalangan musyrikin. Ya. Wa innama al-khawfu 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Ah, ini yang perlu dikhawatirkan, kata beliau. Hanya saja perlu dikhawatirkan kepada seorang yang mengaku muwahhid, tapi dia tidak membekali dirinya, ya, dan tidak pernah melakukan tidak pernah dia membawa senjata. Maksudnya apa? Ilmu itu senjata kita. Kalau orang nggak berilmu, maka dia tidak akan bisa membuat pertahanan. Dia tidak akan bisa menyerang orang-orang musyrik. Ya. Berbeda dengan seorang muwahhid, walaupun dia awam, tapi dia punya ilmu sedikit saja, maka apa? Dia bisa membantah kaum musyrikin dari kalangan ulama-ulamanya. Ya. Waqad mannallahu ta'ala alaina bikitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai' wahudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita dengan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang Al-Qur'an, tibyanan likulli syai' wahudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. bahwa Al-Quran itu adalah tibyanan li kulli syai', penjelas bagi segala sesuatu, wahudan, demikian juga petunjuk, warahmatan, dan juga rahmat, wabushra lil muslimin, dan sebagai pemberi kabar gembira kepada kaum muslimin. Ya, jadi barang siapa, dia orang awam mungkin ya, tapi kalau dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan punya hujjah untuk membantah ya kerancuan-kerancuan yang disebutkan oleh para ulama kaum musyrikin. Kemudian kata beliau, fala ya'ti sahibu batil bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Kemudian kata beliau, maka janganlah dia mendatangi sahibul batil, ya, yang memiliki hujjah, kecuali di dalam Al-Quran ada hal-hal yang mencegah dia dari menimbulkan kerancuan tadi. Ya. Fala ya'ti sahibul batil bihujjatin illa wa fil Qur'an ma yanquduha. Tidaklah ada orang membawa kebatilan melainkan dalam Al-Quran sudah ada yang membantah kebatilan tersebut. Ya. Wa fil naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsiran. Dan tidaklah kami memberikan kepadamu melainkan dengan contoh, ya, illa jinaka bilhaq, dan tidaklah mereka mendatangi kamu dengan hal yang serupa kecuali kami pun memberikan kepadamu kebenaran, wahsana tafsiran, dan tafsir yang lebih baik. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu ya akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul mufassirin, hadhihi al-ayah 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Maka sebagian para ahli tafsir mengatakan ayat-ayat ini umum, mencukup segala hujjah yang datang ya kepada kita dari hadhihi al-ayah 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Maka ayat ini menjadi hujjah, mencakup seluruh hujjah ya yang dipakai untuk menghadapi ahlul batil pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Jadi inti apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bahwa seseorang ya di tengah gempuran orang-orang yang musyrik ini, selama dia kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka niscaya dia akan dengan mudah ya membantah kebatilan-kebatilan tersebut. Dia bisa membantah kebatilan-kebatilan tersebut. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsiran. Tidaklah para ahli batil tersebut mendatangi engkau dengan sebuah permisalan, melainkan kami datangkan kepadamu dengan kebenaran dan tafsir yang lebih baik. Jadi ini yang menjadi prinsip kita. Ya, selama kita belajar, maka jangan takut dengan syubhat yang disebarluaskan oleh kaum musyrikin. Karena sesungguhnya satu orang muwahid, ya, dia bisa menandingi 1000 orang yang berilmu dari kalangan kaum musyrikin. Ya, selama dia membekali dirinya dengan ilmu, maka walaupun keadaannya bisa kita katakan dia masih awam, akan tetapi dia bisa membuat bantahan, dia bisa membantah dan menghadapi ya para ulama-ulama ahli kebatilan tersebut. Baik, selesai kita dari mukaddimah. Maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba masuk kepada bantahan yang atau apa kepada syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil kaum musyrikin kepada kaum muslimin.